Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah, amma ba'd. Fa masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah. Pada kajian kita di malam hari ini adalah kajian yang pertama dari masa liburan yang telah kita lewati bersama. Dan untuk kajian-kajian yang setelahnya, insyaallah ta'ala materi tetap sesuai dengan jadwal yang sebelumnya telah kita ketahui secara bersama. Dan untuk kajian pada malam hari ini kita akan melanjutkan apa yang kemarin telah kita sebutkan dari pembacaan kitab Tafsiril Muyassar. Dan sehingga pembahasan tafsir ini kita akan memasuki pada malam hari ini ayat yang terakhir dari surat Al-Muzammil. Naam. Langsung kita bacakan tafsir dari ayat tersebut. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin, "Inna Rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu al-ayah." Disebutkan tafsirnya, kita langsung bacakan. Inna rabbaka ayyuhan nabi, sesungguhnya Rabbmu wahai nabi, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'lamu annaka taqumu litahajjudi minal layli aqallu min thulutsayhi hinan. Sesungguhnya Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang kau lakukan berupa mengerjakan solat tahajud di malam harinya terkadang kurang dari 2/3. Wa taqumu nisfahu hinan, dan terkadang engkau menunaikan solat malam tersebut selama setengah malamnya. Wa thulutsahu hinan akhar, dan mengetahui apa yang kutunaikan sepertiganya pada kali yang berikutnya. Wa yaqumu ma'ahu ta'ifatun min ashabik, wa yaqumu ma'aka ta'ifatun min ashabik. Dan terkadang ikut sholat bersama dirimu sekelompok dari kalangan sahabatmu. Telah kita ketahui secara bersama di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menunaikan qiyamul lail pada setiap malamnya. Menunaikan qiyamul lail pada setiap malamnya. Namun dari apa yang kita sebutkan menunjukkan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak melakukan sholat malam tersebut dalam keadaan dimulai pada malam yang pertama hingga terakhirnya. Namun terkadang 2/3, terkadang setengahnya, terkadang 1/3. Naam. Disebutkan oleh Aisyah min mu'minin radhiyallahu ta'ala anha, kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yaqum min al-layli hatta tatafattara qadamah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam melakukan qiyam al-layl hingga menyebabkan terpecah telapak kaki beliau sallallahu alaihi wa sallam. Sehingga min mu'minin Aisyah menanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, lima fa'alta hadha wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Kenapa engkau ya Rasul melakukan perkara yang seperti ini dalam keadaan telah diampuni dosamu apa yang telah lewat ataukah yang setelahnya. Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah saya menyukai bila saya dikategorikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai seorang hamba yang bersyukur. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya termasuk dari kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam di malam harinya beliau melakukan qiyamul lail. Dalam salah satu ayatnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya qiyamul lail adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka 'asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda." Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wasallam untuk kemudian melakukan qiyamul lail yang sering diartikan dengan nama salat tahajud. Dan di antara dari hikmah kenapa Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wasallam untuk melakukan salat tahajud atau qiyamul lail tersebut, Allah Azza wa Jalla menjanjikan, "Asa rabbuka ay yab'athaka maqaman mahmuda." Yang kelak Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan dirimu pada yaumul qiyamah pada satu kedudukan yang terpuji. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Azza wa Jalla syafa'atul udma, yang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasallam dipuji oleh generasi awal manusia ini hingga generasi akhirnya. Karena dengan syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafaatnya beliau terkena faedahnya kepada generasi semua dari kalangan Bani Adam. Dari zaman anak cucu Nabi Adam alaihi salatu wasallam hingga zaman manusia dari kalangan umat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian pula di dalam hadis yang berisikan tentang keutamaan seseorang membaca doa setelah azan, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya di dalam al-jannah terdapat satu tempat yang dinamai dengan al-wasilah, yaitu satu tempat yang hanya Allah Azza wa Jalla anugerahkan kepada salah seorang di antara semua para hamba-hambanya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memotivasi seorang muslim tatkala mendengarkan azan untuk melafazkan doa di antara dari lafaz doa setelah azan tersebut adalah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, meminta agar supaya wasilah tersebut Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Dan sekian banyak nas-nas yang berisikan keutamaan seseorang melakukan qiyamul lail. Banyak terdapat nas-nas yang berisikan anjuran motivasi agar seorang muslim memiliki bahagian dari malam harinya. Apakah dia kerjakan sepertiganya, ataukah dia lakukan setengahnya, ataukah sedikit daripada malam hari tersebut. Bahkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Fa idza khasyya ahadukum subha falyutir raq'ah lahuma shalla." Atau kama qala an-nabi alaihi salatu wassalam, bila salah seorang di antara kalian mengkhawatirkan datangnya waktu fajar sementara kalian belum melakukan salat al-lail atau salat at-tahajud, maka kerjakanlah satu rakaat engkau niatkan melakukan salat witir, maka dengan engkau melakukan satu rakaat tersebut engkau mendapatkan pahala dari salat malam tersebut. Nah, dan terjadi khilaf di antara mereka para ulama, apakah sholat lail atau sholat at-tahajud memiliki jumlah rakaat yang tertentu atau tidak. Terdapat riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah untuk melakukan salat al-lail baik di Ramadan atau selain dari Ramadan lebih dari 11 rakaat. Lebih dari 11 rakaat. Terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang jumlah bilangannya. Namun terlepas daripada khilaf tersebut, yang afdal ini yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di antaranya adalah bila mana seorang muslim memilih dari jumlah bilangan rakaat di salat malam tersebut pada satu bilangan tertentu yang dia bisa merutinkannya di setiap malam harinya. Itu yang paling afdal. Kalau semisal seorang hanya bisa melakukan sholat malam atau sholat tahajud hanya 5 rakaat saja, 2 rakaat sholat malamnya, 3 rakaat witirnya, ataukah mungkin dua kali dalam 2 rakaat, artinya 4 rakaat dia melakukan sholat malamnya, 1 rakaatnya witirnya, namun dia merutinkannya secara berkesinambungan hingga datangnya satu malam ke malam yang berikutnya, demikian seterusnya. Maka yang demikian tentu jauh lebih afdal. Seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Bila mana seorang memiliki semangat untuk kemudian bisa menghidupkannya lebih daripada 1/3, maka dia tetap pada bilangan tersebut, akan tetapi qiraahnya, bacaannya diperpanjang. Waktu dia menunaikannya juga diperpanjang. Kalau semisal dikhawatirkan mendekati waktu fajar, maka ditunaikan dalam keadaan diringkas. Ini sholat yang afdal, yang mulia. Sehingga semangatnya dirinya atau tidak semangatnya dirinya hanya sekedar meringkas bacaannya tak lebih dari 5 rakaat sebagai misal. Maka selama dia bisa merutinkannya, jumlah atau apa yang ia lakukan adalah amalan yang afdal, yang mulia di sisi Allah Azza wa Jal. Ataukah kalau misal tidak bisa melakukan 5 rakaat, maka 3 rakaat, 2 rakaat salat malamnya, 1 rakaat witirnya, namun terus dia melakukannya. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, أحب الأعمال إلى الله عز وجل أدومها وإن قل. Seafdal-afdal amalan di sisi Allah Azza wa Jalla bukan dilihat dari sisi banyaknya, bukan dilihat dari sisi lamanya, bukan dilihat dari sisi capek tidaknya seseorang menunaikannya. Namun yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla adalah adwamuha, yang paling bisa dirutinkan secara berkesinambungan seseorang bisa menunaikannya. Wa in qalla, walaupun amalan tersebut adalah amalan yang sedikit, yang tidak banyak, namun terus ia mengamalkan. Pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur salah seorang sahabatnya yang biasa melakukan sholat malam namun ternyata dia tinggalkan setelahnya. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan, ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamal lail. Ya Abdullah, janganlah kamu menjadi seperti si fulan yang ia dahulu terbiasa melakukan qiyamul lail kemudian dia sekarang meninggalkan qiyam lail tersebut. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullah taala. Dan terdapat satu keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berisikan anjuran agar seseorang yang ketika terbiasa melakukan salat malam kemudian dia tertidur sehingga tidak sempat melakukannya, untuk mengqadanya pada waktu duha hingga sebelum zuhur ia membacanya. Namun dari keterangan yang disebutkan di antaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, hendaknya ia melakukannya dalam keadaan menggenapkan jumlah rakaatnya. Dalam arti kata, seseorang yang terbiasa melakukan qiyamul lail sebanyak 5 rakaat. Namun satu ketika karena kecapean atau karena satu hal, satu urusan, akhirnya ia tertidur hingga fajarnya belum sempat menunaikannya, maka boleh baginya, bahkan disunahkan untuk kemudian mengqadanya di waktu duha dengan menggenapkan jumlah rakaatnya. Yang semula 5 dia genapkan menjadi 6 rakaat. Terbiasa dia melakukan 11 rakaat, maka dia genapkan menjadi 12 rakaat. Tidak dia ganjilkan. Dan terjadi khilaf di antara mereka para ulama, apakah sholat ini dinyatakan sebagai sholat qadha ataukah sebagai sholat duha. Nah, ini bisa terbuka di dalam hadis Riyadhus Shalihin terkhusus bab tersebut, anjuran agar seorang merutinkan amalannya, dan terdapat keterangan dari penjelasan hadis tersebut dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, sehingga waktu yang afdal yang mulia ataukah amalan yang afdal yang mulia adalah bila mana seorang muslim bisa merutinkan amalan tersebut. Di dalam beberapa ayat yang tadi disebutkan menunjukkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terkadang menunaikan salat lail tersebut kurang dari 2/3, terkadang setengahnya, dan terkadang sepertiganya. Namun beliau rutin melakukan qiyamul lail. Wallahu wahdahu huwal ladzi yuqaddiru al-laila wan nahar. Wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar, dan Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang menentukan kapan datangnya malam dan kapan datangnya siang. Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Tidak ada yang sanggup untuk bisa menentukan kapan datangnya malam hari dan kapan datangnya siang hari kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Yang demikian disebabkan karena Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya zat yang mengatur urusan semua hambanya, demikian pula apa yang terjadi di alam semesta. Dan keyakinan dalam bab ini dikenal di antara mereka para ulama dengan bab tauhid ar-rububiyah. Wa ya'lamu maqadirahuma, dan mengetahui kadar-kadar keduanya. Wa ma yamdhi wa yabqa minhuma, apa yang telah lewat, apa yang tersisa dari keduanya. Ini semuanya diketahui dan diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Alimallahu annahu la yumkinukum qiyamul layli kullih. Allah Azza wa Jalla mengetahui bahwasanya kalian tidak mungkin melakukan qiyamul lail secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Pasti seseorang tidak mampu untuk bisa melakukannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diriwayatkan pernah menegur salah seorang di antara sahabatnya yang ketika diberitakan oleh sebagian dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seperti apa ibadah Rasul alaihi salatu wasallam, kemudian ketiganya berkeinginan untuk mengunggulinya. Yang satu berkeinginan untuk kemudian tidak menikah. Yang satu berkeinginan untuk kemudian melakukan puasa terus menerus dan tidak akan berbuka. Yang satu berkeinginan untuk melakukan sholat malam terus menerus dan tidak akan tidur. Rasul menegur ketiganya dan mengatakan, ana asum wa uftir, wa usalli wa anam wa atazawwajun nisa. Saya adalah seorang yang berpuasa juga berbuka, saya seorang yang sholat juga tidur, dan saya menikahi para wanita. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, dan ini syahidnya, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku, ajaranku, maka dia bukan termasuk dari golonganku, kata Nabi alaihi salatu wasallam. Ini Allah azza wa jalla mengetahui kelemahan seorang manusia. Kalau semisal ada seorang yang mengatakan sanggup dan bisa, pasti dan pasti nantinya dia akan terkalahkan. Pasti dia akan terkalahkan. Walan yushadda dina ahadun illa ghalabah. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, tidaklah ada seorang yang melakukan perbuatan berlebih-lebihan di dalam melakukan urusan agama ini, ingin puasa terus menerus tidak berbuka, ingin untuk kemudian sholat terus menerus tidak tidur, ingin untuk kemudian menamatkan Al-Quran selama 3 hari terus menerus demikian dia rutinkan, maka pasti dan pasti dia nantinya akan terkalahkan, dia akan merasakan kelemahan. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadisnya, alaikum bi rukhsatillahil ladzi rakhasalakum. Hendaklah kalian wahai umat Islam mengambil rukhsah-rukhsah yang telah Allah azza wa jalla berikan kepada kalian. Diambil. Sehingga dalam ayat ini Allah azza wa jalla tidak mencela nabinya Muhammad alaihi salatu wasallam. Tatkala melakukan sholat malam, terkadang 2/3, terkadang setengahnya, terkadang 1/3. Yang demikian disebabkan karena Allah Azza wa Jalla mengetahui tidak ada seorang pun yang mampu untuk menunaikannya pada seluruh malamnya. Fakhaffafa alaikum. Maka kemudian Allah Azza wa Jalla meringankan hal ini atas kalian. Faqra'u fi sholati bil-laili ma tayassara lakum qira'atahu min al-Qur'an. Maka bacalah oleh kalian di sholat pada malam harinya ayat-ayat yang mudah bagi kalian untuk membacanya dari ayat Al-Qur'an. Alim Allah annahu sayujadu fikum man yu'jizuhu al-mardha an qiyamil lail. Allah azza wa jalla mengetahui bahwasanya terdapat salah seorang di antara kalian yang nantinya akan mengalami kelemahan untuk tidak bisa menunaikannya disebabkan karena sakitnya. Sehingga dengan rasa sakit tersebut dia tidak bisa melakukan qiyamul lail. Namun seseorang yang telah merutinkan amalannya dengan penjelasan yang tadi kita sebutkan, amalan yang afdal yang dicintai oleh Allah azza wa jalla adalah amalan yang bisa seorang merutinkannya ketika ia sakit, ketika ia dalam keadaan safar. Maka di antara keutamaan seorang bisa merutinkan satu amalannya walaupun sedikit, pahalanya terus akan mengalir dan diberikan oleh Allah azza wa jalla kepada dirinya. Walaupun dia sakit, walaupun dia safar, akan tertulis, ternilai di sisi Allah azza wa jalla seakan-akan dia adalah seorang yang mukim lagi sehat. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'maluhu muqiman sahiha." Bila mana seorang hamba dalam keadaan sakit ataukah dia dalam keadaan safar, maka Allah Azza wa Jalla dengan rahmatnya akan mencatat dirinya di sisi Allah Azza wa Jalla selayaknya seorang yang mukim dan selayaknya seorang yang sehat. Dalam arti kata, walaupun dia safar, namanya safar Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan qita'atun minal azab, adalah termasuk dari potongan berupa azab. Dengan safar seorang merasakan keletihan, dengan safar seorang merasakan kelemahan, sehingga dengannya akhirnya Allah Azza wa Jalla memberikan rukhsah kepada mereka para musafirin dalam beberapa amalan-amalan mereka. Banyak. Di antaranya sholat bisa dijamak, bisa diqasar. Naam. dan ketika berpuasa dibolehkan untuk kemudian tidak berpuasa namun mengqadha pada waktu yang berikutnya, dan yang semisalnya. Namun bersama dengan ini, ketika seorang dalam keadaan safar atau ketika seorang dalam keadaan sakit, akan tertulis di sisi Allah Azza wa Jalla seakan-akan dia adalah seorang yang muqim dan seorang yang sahih, yang sehat. Dalam arti kata, amalan yang terbiasa dia melakukannya ketika muqimnya dan terbiasa dia melakukannya ketika kondisi sehatnya akan ditulis secara sempurna oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun dia dalam keadaan safar, sehingga tidak bisa menunaikan apa yang telah terbiasa dia menunaikannya. Walaupun dia terbaring di atas dipannya karena sakit keras, namun akan tertulis di sisi Allah Azza wa Jal seakan-akan dia menunaikan satu amalan yang terbiasa dia merutinkannya. Ini tentu keutamaan yang afdal, yang mulia. Maka dari itulah ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, perbanyaklah dari amalan-amalan kebajikan yang kita bisa merutinkan, perbanyak. Karena semakin banyak seseorang bisa menunaikan amalan-amalan kebajikan yang bisa dia rutinkan, maka akan semakin banyak pula ajar pahala yang diberikan oleh Allah Azza wa Jal ketika dirinya dalam keadaan safar atau ketika dirinya dalam keadaan sakit. Ketika di waktu duha dia sakit tidak bisa menunaikannya, maka pada waktu kapan dia menunaikannya, ia akan ternilai di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai seorang yang menunaikannya dalam kondisi sehatnya dan kondisi mukimnya. Demikian seterusnya. Ini tafsir yang disebutkan oleh mereka para al-ulama. Sehingga yang dimaksud dengan hadis ini bukan amalan yang hanya sewaktu-waktu seorang melakukan. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang seorang melakukan salat rawatib, terkadang tidak. Bukan itu maksudnya. Terkadang seorang melakukan salat duha, terkadang tidak. Bukan itu maksud Nabi alaihi salatu wassalam. Namanya dimaksud adalah amalan-amalan yang seseorang bisa merutinkannya secara berkesinambungan, walaupun amalan-amalan tersebut adalah amalan-amalan yang sedikit. Benarlah Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ahabbul amali ila Allah azza wa jalla adawamuha wa in qalla. Amalan-amalan yang bisa seorang merutinkan banyak, dimulai dari zikir waktu sobah, waktu masa, zikir pada tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, pada keadaan-keadaan tertentu. Ataukah seorang melakukan sholat? Pernah satu ketika datang salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta agar supaya Rasulullah Alaihi Wasallam memberikan arahan bimbingan kepada dirinya dengan mengajarkan satu amalan yang ia bisa merutinkan, karena beliau menganggap amalan-amalan yang lain terasa berat untuk ia jalankan karena faktor sibuk atau yang semisalnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada dirinya, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Hendaklah engkau upayakan lisanmu senantiasa basah dengan berzikir kepada Allah azza wajalla. Ini amalan yang afdal, yang mulia, yang terkadang seorang melalaikannya dalam keadaan dia bisa dan memiliki kemampuan untuk kemudian menglafadzkannya. Apakah zikir yang sifatnya mutlak atau zikir yang sifatnya muqayyad? Wa yujadu qaumun akharun yatalaqawna fil ardi litijarati wal amali yatlubuna min rizqillahi halal. Dan dijumpai satu kaum yang lainnya yang mereka berjalan di permukaan bumi dalam keadaan untuk berdagang, untuk bekerja, mencari rizki yang halal yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wa qaumun akharuna yujahiduna fi sabilillah. Adapun kaum yang lainnya, terdapat sekelompok orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Li'la'i kalimatihi wa nashri dinihi, dalam rangka untuk meninggikan kalimatnya dan menyebarkan agamanya. Ini dinyatakan sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil rajuli yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu shajja'atan, ayu dzalika fi sabilillah? Rasul pernah ditanya seseorang yang ia berperang dalam keadaan untuk melindungi kaumnya. Ada seorang yang ia berperang dalam keadaan disebabkan karena keberaniannya. Manakah di antara mereka yang dinyatakan sebagai seorang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jal? Nabi menyebutkan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia fahuwa fi sabilillah. Seorang yang berperang dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah Azza wa Jal, maka dia teranggap sebagai seorang yang berperang di jalan Allah Azza wa Jal Rabbul Alamin. Faqra'u fi salatikum ma tayassara lakum min al-Qur'an, maka bacalah pada salat kalian apa yang mudah bagi kalian dari Al-Qur'an. Allah tidak mensyariatkan untuk seorang melakukan salat tahajud harus panjang-panjang bacaannya. Walaupun terdapat satu nas sa'afdhal-afdhal salat adalah yang paling lama berdirinya, menunjukkan paling panjang bacaannya. Namun yang demikian disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu seorang muslim. Kalau semisal dia mudah baginya hanya sekedar membaca, mengelafazkan beberapa ayat dalam juz 'amma, maka bacalah. Maka bacalah. Naam. Wa wadhibu 'ala fara'idi shalah, dan jagalah kalian untuk senantiasa mengingat melakukan sholat-sholat yang fardu, yang wajib. Wa'atuz zakat al-wajibata 'alaikum, dan tunaikanlah zakat yang wajib atas kalian, jangan kalian tinggalkan. Wa tasaddaqu fi wujuhil birri wal ihsani min amwalikum, bersedekahlah pada semua sisi-sisi kebajikan dan kebaikan dari harta-harta yang kalian miliki tersebut. Ibtigha wajhillah, itu seluruhnya kalian lakukan dalam rangka mengharap wajah Allah Azza wa Jalla. Di dalam berisikan perintah agar seorang tatkala ia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, hendaklah ibadah tersebut dibangun di atas ikhlas, apapun ibadah yang dilakukan oleh seorang muslim. Jangan sekali-kali dia melakukannya dalam keadaan tidak dibangun di atas keikhlasan. Dan amalan hati ini ma'asyiral ikhwah, terkhusus memposisikan hati untuk senantiasa ikhlas di dalam beribadah, adalah sesuatu yang jangan kemudian kita anggap ringan. Yang dengan ringan tersebut akhirnya kita menyepelekannya, mengentengkannya. Seorang imam semisal Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan perkataan yang ma'ruf, yang masyhur, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang terasa bagi saya berat untuk mengobatinya dibandingkan niat saya. Niat ketika belajar agar senantiasa ikhlas. Niat ketika berdakwah agar senantiasa ikhlas. Niat ketika berpuasa agar senantiasa ikhlas. Niat ketika sholat agar senantiasa ikhlas. Menghafal Al-Quran ikhlas. Puasa juga demikian ikhlas. Sholat juga demikian ikhlas. Adalah sesuatu yang berat. Yang berat. Namun hukumnya wajib. Namun hukumnya wajib. Kapan seorang beribadah tidak ikhlas, maka berarti dia terjatuh ke dalam kesyirikan. yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam dosa besar, wal'iyadzubillah. Disebabkan karena hati ini berbolak-balik, terkadang mengatakan A, terkadang mengatakan B, terkadang menginginkan A, terkadang yang diinginkan adalah si B. Sehingga mereka para ulama menyebutkan keadaan seorang yang terus berupaya mengikhlaskan hatinya hingga selesai dia menunaikan satu amalan ibadah tertentu, maka ibadahnya teranggap sah di sisi Allah Azza wa Jalla dan dikategorikan sebagai amalan yang ikhlas, sebagai amalan yang dibangun di atas keikhlasan. Karena terkadang seorang beribadah pada awal kalinya ikhlas, namun setelahnya ada unsur riaknya, ada unsur sumahnya, terus dia lawan, demikian seterusnya hingga ia selesai menunaikan ibadah tersebut. Maka keinginan-keinginan untuk riya atau sumah tidak akan memadzaratkan ibadahnya. وَمَا تَفْعَلُ مِنْ وُجُوهِ الْبِرِّ وَالْخَيْرِ وَعَمَلِ الطَّعَاتِ, apa yang kalian lakukan dari seluruh amalan-amalan kebajikan dan kebaikan, amalan-amalan ketaatan. وَتَلَقَوْ أَجْرَهُ وَثَوَابَهُ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ خَيْرًا مِمَّا قَدَّمْتُمْ فِي الدُّنْيَا, kalian harapkan mendapatkan pahala ganjaran dari sisi Allah Azza wa Jalla pada yaumul qiyamah itu seluruhnya jauh lebih baik dibandingkan apa yang kalian lakukan di alam dunia. Karena balasan-balasan yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Azza wa Jalla membalasnya dengan balasan yang jauh lebih baik dan jauh lebih afdal. وَعَظَمَ مِنْهُ ثَوَابًا, dan mendapatkan pahala yang jauh lebih besar di sisi Allah Azza wa Jalla. وَاطْلُبُوا مَغْفِرَةَ اللَّهِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكُمْ, pintalah oleh kalian ampunan dari sisi Allah Azza wa Jalla pada seluruh keadaan-keadaan kalian. Jangan lupa beristighfar, jangan lupa bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهِ إن الله غفور غفور لكم رحيم بكم, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang Maha Pengampun bagi kalian, Maha Rahim, penyayang terhadap kalian. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu ila Allah fil yaumi mi'ata marrah, wahai manusia, bertobatlah kalian, beristighfarlah kalian kepada Allah Azza wa Jalla, karena sesungguhnya saya bertobat dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla dalam setiap harinya itu sebanyak 100 kali. Beristighfar, Allahumma ghfirli wa atubu ilaik, hingga akhirnya. Ini kalimat yang sering diucapkan oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Bahkan secara khusus di akhir hayat Nabi alaihi salatu wassalam, Allah Azza wa Jalla turunkan ayat yang berisikan perintah agar Rasul alaihi salatu wassalam memperbanyak kalimat istighfar. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini ayat ditafsirkan oleh Ibnu Abbas sebagai ayat yang berisikan tanda dari dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wasalam, dan Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi alaihi salatu wasalam pada waktu mendekati ajalnya untuk memperbanyak tasbih dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Wallahu a'lamu bisawab. Ini insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa tafaddalu hafizakumullah.